jalan bersamamu dalam hujan dan malam gelap, tapi aku tak bisa melihat matamu. Aku ingin berdua denganmu di antara daun. Aku hanya melihat keresahanmu. Aku ingin berdua denganmu, tapi aku